Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ketinggian kedudukan seseorang yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an serta adab-adabnya perkara yang tidak diragukan lagi oleh siapapun yang memiliki akal yang sehat. Karena sungguhnya akal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang terbedakan dengannya kita manusia dari hewan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akal untuk digunakan memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari wahyu-Nya. Dan akal ini merupakan sebesar-besar saksi. Kedudukan akal sebagai saksi yang menunjukkan kebagusan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi akal sekali lagi kedudukannya sebagai saksi, bukan sebagai hakim terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang dikenal dengan aqlaniyun yang menjadikan akal sebagai patokan untuk mengukur benar ataupun salah, yang pada dasarnya mereka bukan orang-orang yang menuduhkan akal sebagaimana mestinya, namun mereka hakikatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Muqbil, ya, bukan aqlaniyun sebetulnya, tetapi ahlul ahwa, ya, karena kebenaran menurut mereka yang sesuai dengan hawa nafsu, yang bertentangan dengan hawa nafsu maka dihukumi sebagai kebatilan. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwa al-aqlus sharih la yu'aridu an-naqlas sahih. Bahasanya akal yang benar, yang sehat, itu tidak akan bertentangan dengan an-naql, yakni wahyu yang jelas, ya, sahih, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik Alkitab maupun As-Sunnah. Selanjutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa li hadza yunabbihu Allahu ulil uquli wal albab wa yuwajjihu ilaihim al-khitab. Karenanya ketika akal, ya, menjadi saksi akan kebagusan apa yang datang, ya, dengannya wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada ulil uquli wal albab, kepada orang-orang yang memiliki akal dan memiliki hati ini untuk berpikir. Wa yuwajjihu ilaihimul khitab, dan mengarahkan kepada mereka al-khitab, yakni arah pembicaraan ditunjukkan kepada mereka, karena merekalah yang akan bisa memahami dan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak hamba-hambanya ya untuk memahaminya. Li'annahu kullama kamula aqlul insani 'arafa kamala ma jaa bihi syar'u. Karena sungguhnya semakin sempurna akal manusia, maka dia akan mengetahui bagaimana kesempurnaan apa yang dibawa oleh syariat ini. Wa annahu yastahilu wujudu qanunin aw nizamin aw ghairiha yuqaribu ma jaa bihi al-Qur'anu kamalan wa fadlan wa rif'atan wa 'uluwan wa nazahatan. Dan bahasanya mustahil untuk adanya suatu undang-undang atau suatu aturan atau hal yang lain yang serupa dengannya yang dibuat oleh manusia yang akan bisa mendekati dari apa yang dibawa oleh Al-Quran, baik dari si kesempurnaannya maupun keutamaannya. Tidak akan bisa apa yang dibuat oleh manusia dari aturan-aturan, secerdas apapun orang yang menyusunnya, sebanyak apapun orang-orang yang memusyawarahkannya, apa yang mereka hasilkan tidak akan bisa untuk mendekati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari wahyunya, Al-Qur'anul Karim, baik di sisi kesempurnaan maupun dari sisi keutamaan, demikian pula dari sisi rif'ah wa 'uluw, yakni ketinggian dan keluhuran dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala atau bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam Al-Qur'an. Wa nazahatan, demikian juga dari sisi nazahah, ya, kebersihan, kesuciannya. Wa yu'rafu dzalika bitatabbu'i ma jaa bihil Qur'an. Dan hal yang demikian akan diketahui dengan menelusuri dari apa-apa yang telah datang padanya Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya kepada akhlak-akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Famin akhlaqihi wa adabihi allati faqat jami'al akhlaq. Dan di antara akhlak-akhlak dan adab-adabnya, yakni adab-adab Al-Qur'an yang mengungguli seluruh akhlak, adalah al-hathu 'ala al-ikhlasi lillah fil aqwali wal af'al wal inabatu ila Allah fi jami'il ahwal. Yani hasungan atau dorongan untuk ikhlas semata-mata ya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam apa-apa yang diucapkan maupun apa-apa yang diperbuat. Keikhlasan ya merupakan akhlak tertinggi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Coba kita perhatikan misal dari kitab akhlak yang disusun oleh para ulama kita, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis kitab Riyadhus Salihin, kitab yang masyhur di tengah kaum muslimin. Ketika beliau menyusun kitab tersebut, beliau mengawali dari awal kitab bab al-ikhlas wa ihdari niyyah, bab tentang keikhlasan dan kewajiban untuk menghadirkan niat di dalam beramal. Tunjukkan bagaimana agungnya keikhlasan sebagai akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Demikian pula al-inabah ila Allah fi jami'il ahwal, senantiasa berupaya untuk inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan. bagaimana seorang hamba membalikan perkara-perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan dia inna lillah wa inna ilaihi raji'un, baik dalam ucapan dia la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah ungkapan yang diajarkan atau ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, untuk setiap hamba menyadari bahwasanya ya dia berasal dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Dan untuk dia menyadari bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan dari ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya qalbiyah maupun ibadah yang sifatnya badaniyah, demikian pula ibadah yang sifatnya maliyah, tidak akan dia mampu untuk melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari ayat yang mulia ini ya menunjukkan daripada iyyaka na'budu penafian segala bentuk kesyirikan, karena ibadah semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, yakni penafian segala bentuk kesombongan, karena sungguhnya apapun yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dari ibadah itu semua tidak lain kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama amara Allah bil ikhlasi fi ayatin adidah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk ikhlas ya di dalam beramal semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menunjukkan ibadah-ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan yang demikian dalam sekian ayatnya. Wa asna 'alal mukhlisina wal munibina ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang senantiasa kembali kepadanya. Wa akhbaru annahum al-muntafi'una bil ayat, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahasanya mereka itulah orang-orang yang benar-benar mengambil manfaat dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata beliau selanjutnya, fal inabatu hiya injizabul qalbi wa ikbaluhu tammi 'ala Allah. Yang dimaksud dengan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah injizabul qalbi, yakni tertariknya hati, wa ikbaluhu tam, serta menghadapnya hati dengan sepenuhnya, ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapkan hati ini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menoleh kepada selainnya. Wa yatahaqqaqu dzalik, dan akan betul-betul terwujud hal yang demikian, yakni inabah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Ini akan terwujud bil ikhlasi lillah fi kulli ma ya'ti al-'abdu wa man yadhar. Sikap inabah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya, wa anibu ila rabbikum, dan hendaklah kalian semua kembali kepada Rabb kalian. Ini akan terwujud dengan betul-betul mengikhlaskan, memurnikan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, fi kulli ma ya'til 'abdu wa ma yadhar, dalam setiap perkara yang ditempuh dilakukan oleh seorang hamba, demikian pula dalam perkara yang dia tinggalkan. Karena yang namanya ibadah itu bisa berupa perkara-perkara yang sifatnya al-fi'liyah, atau yakni melakukan apa yang diperintahkan. Dan yang namanya ibadah juga bisa berupa at-tarkiyah, yakni meninggalkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga seorang hamba yang ikhlas ketika dia berbuat sesuatu, ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak ada yang menjadi tujuan dia kecuali semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi muamalatihi lillah wal qiyami bi ubudiyyatihi wa fi muamalatihi lil khalqi wal qiyami bi huquqihim. Keikhlasan di dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu, baik terkait dengan muamalah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menjalankan peribadatan kepadanya, yang terkait dengan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa fi muamalatihi lil khalqi wal qiyami bi huquqihim. Demikian pula di dalam muamalah, hubungan interaksi antara makhluk, apa yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan, ya, betul-betul semata mengharap pahala dari Allah. Demikian pula di dalam menjalankan apa yang menjadi hak-hak mereka, hak-hak makhluk, siapapun dari makhluk, baik itu orang tua kita ataupun tetangga kita ataupun yang menjadi penguasa kita, maka mereka orang-orang yang ikhlas menjalankan apa yang mereka lakukan ataupun meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, itu semua dilakukan dalam rangka untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa aslu istiqamatil qalbi bi hadzainil amrayn, maka yang menjadi dasar atau pokok yang menjadikan istiqomahnya hati senantiasa, ya, berjalan mulazimun, ya, siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, tidak lain kecuali dengan bihadzainil amrayni, dengan dua perkara di atas, yaitu dengan keikhlasan dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati akan menjadi istiqamah. Fa innal munibal mukhlis lillah lillahi ta'ala qad istaqama 'ala siratil mustaqim. Karena sungguhnya seorang yang kembali berinabah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah lurus berjalan di atas siratal mustaqim. Wa qad tawata'a dhahiruhu wa batinuhu 'ala al-khairil mahdhi. Di mana antara zahir dan batinnya itu sudah selaras di atas kebaikan yang murni. Tidak ada sisi perbedaan antara apa yang dijalankan dengan zahirnya, dengan anggota tubuhnya, dengan apa yang ada pada hatinya dari keikhlasan niat. Wa qad sahulat 'alaihi al-a'malu bima fi qalbihi min quwwatil inabah wa man yarju min rabbih min jazilis thawab. Maka sungguh bagi mereka yang memiliki dua pokok ini, yakni keikhlasan dan inabah, maka amalan-amalan akan menjadi mudah bagi mereka untuk menempuhnya, disebabkan apa yang ada pada kalbunya dari kekuatan inabah kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, wa ma yarju min rabbih min jazilis thawab, serta apa yang diharapkan dari Rabbnya dari pahala yang demikian melimpah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.